إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها إخواني في الدين Ma'asyiral muslimin wal muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan seputar prinsip-prinsip penting Ahlus Sunnati wal Jamaah. Di antara sekian prinsip tersebut adalah apa yang dituangkan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjis rahimahullahu taala dalam Mu'amalatul Hukam fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah, sikap terhadap pemerintah di bawah naungan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, sesungguhnya as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin, termasuk dari pokok dasar dari akidah salafiyah, pokok dasar dan prinsip akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sangat sedikit dari kitab-kitab para ulama yang kosong dari penetapan, pembahasan dan penjelasan tentang prinsip yang agung ini, prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah. Tiada lain apa yang dijelaskan para ulama yang mereka tuangkan dalam buku-buku mereka, karena begitu pentingnya permasalahan ini, karena begitu agungnya kedudukan masalah ini. Karena barakallahu fikum, dengan mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada waliyul amr, kepada penguasa, akan teratur kemaslahatan agama dan dunia sekaligus beriring secara bersamaan. Namun tatkala prinsip yang sangat penting ini diabaikan oleh umat, oleh rakyat, baik dalam bentuk ucapan ataupun perbuatan dan sikap-sikap mereka, fabarakallahu fikum, itu akan menjadi sebab yang besar kerusakan agama dan kerusakan dunia sekaligus. Dan sungguh barakallahu fikum, qad ulima bidharurah, telah diketahui secara darurat, menjadi prinsip dasar dalam agama Islam, annahu la dina illa bi jamaah, bahwa tidak ada agama kecuali dengan jamaah. Tidak akan tegak agama kecuali dengan persatuan. Wala jama'ata illa bi imamah, dan tidak akan ada jamaah persatuan kecuali dengan adanya imamah, kepemimpinan. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'ah, dan tidak ada imamah kepemimpinan, tidak ada gunanya sebuah kepemimpinan, adanya pemerintah, adanya penguasa, tanpa diwujudkan sikap as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa. Kalimat yang seperti ini, barakallahu fikum, dari apa yang saya sampaikan, annahu la dina illa bi jama'ah, tidak tegak agama kecuali dengan jama'ah persatuan, dan tidak akan ada persatuan kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan kecuali dengan sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Kalimat yang seperti ini, barakallahu fikum, bukan sekedar datang belakangan dari prinsip-prinsip yang dituangkan para ulama, tetapi ternyata sudah sejak zaman dahulu ucapan semisal ini telah muncul dari sahabat yang mulia, Khalifatul Rashid Amirul Mu'minin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar Ibn Al-Khattab yang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam sebuah hadisnya, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Addu 'alayha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian suatu ucapan dan pengungkapan menggambarkan tentang kuatnya seseorang dalam memegang prinsip tersebut, memegang sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yang khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu termasuk bagian dari al-khulafa ar-rasyidin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah, berkata Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah seorang ulama besar tabi'in, tentang para penguasa, tentang pemerintah, hum yaluna min umurina khamsan, mereka pemerintah itu mengatur urusan-urusan kita dalam lima jenis perkara. Al-jum'ah, salat jum'ah, wal-jama'ah, salat jama'ah, wal-id, hari raya, was-sughur, peperangan, wal-hudud, dan berbagai aturan-aturan yang ada. Barakallahu fikum. Apa yang beliau jelaskan rahimahullahu ta'ala dalam ucapan ini harus menjadi prinsip dasar bagi setiap muslim, lebih-lebih lagi mereka yang mengakui dirinya berjalan di atas manhajus salafi, yang mengaku sebagai pengikut salaf. Salaf itu artinya orang-orang terdahulu yang saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Seorang salafi adalah mereka-mereka yang ingin berjalan mengikuti jejak mereka, para sahabat. Bahkan kalimat salaf itu telah diucapkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, khairus salaf ana laki, sebaik-baik salaf pendahulu bagi engkau wahai Fatimah adalah aku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka seorang yang mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, ingin mengikuti jejak salafus salih, maka prinsip-prinsip ini benar-benar harus diwujudkan di dalamnya. As-sam'u wa ta'ah. Pemerintah walhamdulillah, dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kebebasan melaksanakan salat Jum'ah, diberikan kebebasan melaksanakan salat jamaah, diberikan kemudahan menunaikan dan merayakan hari raya besar Idul Fitri, Idul Adha. Dan subhanallah, kita ahlu sunnah wal jamaah, coba ungkapkan satu sejarah ahlu sunnah wal jamaah yang mereka pernah berhari raya menyelisihi pemerintah mereka sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Tidak akan pernah kalian dapatkan sejarah itu, bahwa ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini mereka menyelisihi pemerintahnya di dalam berhari raya. Kenapa demikian? Karena urusan penetapan hari raya, prinsip-prinsip itu sudah Allah Azza wa Jalla tuangkan di dalam Al-Quran dan ditegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Prinsip Al-Quran secara umum menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil setiap kalian yang dalam kalbunya ada iman yang jujur, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taat kepada Rasul, serta taat kepada pemerintah-pemerintah kalian. Dan subhanallah, apa yang dilakukan dan dihimbau pemerintah kepada kita dalam urusan berhari raya itu bukan masalah perkara mungkar dan perbuatan maksiat. Bukan perbuatan maksiat. Urusan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Di samping apa yang diwujudkan pemerintah di dalam menetapkan hari raya Idul Fitri, atau ketika kita memulai untuk berpuasa, itu dengan bimbingan dalil-dalil syar'i. Jalan itu sudah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan hadis. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal pula. Dan subhanallah, pemerintah sudah mengerahkan kemampuan dan tenaga mereka di setiap memasuki Ramadan, akan memasuki Ramadan dan Idul Fitri, itu mengerahkan di berbagai titik di wilayah Indonesia untuk melakukan proses ru'yatul hilal. Betul tidak? Sekian banyak titik. Lalu kemudian dilakukan sidang isbat untuk menetapkan Ramadan dan menetapkan satu Syawal. Sesuai dengan dalil syar'i. Di samping hadis Nabi alaihi salat wassalam menyatakan, as-sawmu yawmu yasumun wal fitru yawma yuftirun. Puasa kalian wahai muslimin itu di hari puasa pemerintah kalian, dan kalian berbuka bersama dengan pemerintah kalian. Walhamdulillah, taufik Allah berikan kepada kita. Belum pernah terbukti dalam sejarah kita menyelisihi pemerintah dalam masalah berhari raya. Karena miskin, barakallahu fikum, kita sungguh sangat sedih Ketika kita berhari raya, yang satu hari Rabu, yang lain hari Selasa, yang lain bahkan ada yang hari berikutnya. Jurang perpecahan semakin nampak di tubuh kaum muslimin, di samping mereka telah menerjang dan menabrak prinsip yang sangat agung, as-sam'u wat-tha'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin. Ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana pula yang dijelaskan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa pemerintah kita mengatur urusan as-sughur, masalah peperangan. Maka termasuk prinsip dasar yang dituangkan para ulama dalam kitab-kitab mereka tentang syar'inya sebuah jihad. Sebuah jihad dikatakan syar'i itu jika ada izin dari pemerintah. Tetapi tatkala ada sebuah jihad yang dilakukan tanpa izin dari pemerintah, maka semua jihad itu adalah jihad yang batil, yang tidak terpenuhi padanya persyaratan secara syar'i. Dan walhamdulillah, ahlus sunnah wal jamaah akan menjadi umat yang berada di garda terdepan dalam mewujudkan dan menegakkan prinsip ini. Kita tidak akan pernah berangkat ke Irak wala ke Syria. Kita tidak akan pernah berangkat kemana lagi dari berbagai macam negeri yang mereka katanya kita akan berjihad, berjihad, berjihad, di saat pemerintah kita melarang kita untuk berangkat. Tapi tatkala muncul seruan dari pemerintah, pemerintah mengajak kita membela negara ini dari rongrongan orang-orang yang berupaya untuk memecah belah NKRI. Mereka berupaya untuk menebarkan berbagai macam kerusakan di negeri ini. Kalau pemerintah memanggil kita untuk berperang, kita siap mengorbankan nyawa dan darah-darah kita. Ikhwani fiddin azzakumullah, karena seruan pemerintah termasuk di antara kategori yang menjadikan sebuah jihad dikatakan sebagai jihad yang memiliki sifat fardu ain. Fardu ain yang kewajibannya berlaku bagi setiap orang muslim siapapun dia. Allahu azza wa jalla menerangkan di dalam Al-Qur'an prinsip ini, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi athaqaltum ilal ardi araditum bil hayati dunya minal akhirah fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil. Dalam surah At-Taubah ayat ke-38, wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian jika dikatakan kepada kalian oleh pemerintah kalian, berangkatlah untuk berjihad fi sabilillah, lalu kemudian kalian merasa berat hati? Apakah kalian lebih ridha, lebih senang dengan kehidupan dunia dibandingkan akhirat kalian? Dan tidaklah kenikmatan dunia dibandingkan akhirat kecuali sangat-sangat sedikit. Sangat-sangat sedikit. Ikhwan fiddin azzakumullah, camkan ini baik-baik. Camkan baik-baik. Tidak halal sebuah jihad untuk ditegakkan ketika pemerintah tidak memberikan izin kepadanya. Mau memakai baju dan nama ISIS, Al-Qaeda, atau apa saja yang mereka telah menjadi umat penentang-penentang pemerintah mereka, maka semua yang mereka dengung-dengungkan sebagai jihad, itu bukan jihad yang sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Demikian pula al-hudud. Berbagai macam aturan, baik itu sifatnya hudud, barakallahu fikum, yang sudah dijelaskan dari berbagai macam hukum-hukum had, atau berbagai macam aturan yang ditetapkan pemerintah kita. Oh, subhanallah, ahlus sunnah wal jamaah, mereka bukan orang yang kemudian sengaja kucing-kucingan dengan polisi di jalan dengan tidak memakai helm dan membawa STNK. Yang penting tidak kena sweeping aja, tidak apa-apa terus tidak pakai helm, tidak bawa STNK. Ahlus sunnah meyakini bahwa barakallahu fikum, ketika pemerintah, pihak kepolisian telah menetapkan kewajiban bagi setiap warga negara untuk menggunakan helm dan STNK bawa di saat berkendara, maka kita menyatakan bahwa dosa kalian menjadi dosa bagi kita ketika kita tidak taat kepada pemerintah dalam urusan yang sudah menjadi kewajiban setiap warga negara. Dosa. Walhamdulillah prinsip itu diamalkan. Bukan sekedar gaung semata-mata, teriak ke sana dan kemari, melakukan jumpa pers dan sebagainya. Kita siap mati bela negara, NKRI harga mati, tapi kosong dari amalan. Lah, percuma itu semua. Yang dibutuhkan adalah bagaimana wujud dan realisasi yang kalian amalkan dalam prinsip as-sam'u wa ta'ah kepada pemerintah kalian. Ikhwani fiddin azzakumullah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri melanjutkan ucapan beliau, wallahi la yastaqimu ad-dinu illa bihim, agama ini tidak akan tegak kecuali dengan keberadaan pemerintah. Lihat, bukan sekedar negara akan tegak, tapi agama. Kenapa? Karena kalau kemudian negara hancur, negara tidak dalam kondisi stabil, agama juga menjadi imbas, terkena oleh imbasnya. Fabarakallahu fikum, la yastaqimud din illa bihim. Tidak tegak agama kecuali dengan mereka. Wa in jaru wa zalamu, meskipun pemerintah itu zalim. Lihat, meskipun pemerintah kalian zalim, tetap diharuskan, diwajibkan untuk menerapkan prinsip as-sam'u wa ta'ah, tetap mendengar dan taat kepada pemerintah kalian. Wah, tapi kan pemerintah ini luar biasa zalimnya. Hak-hak rakyat dirampas. Dimakan oleh mereka, koruptor. Pantaskah kita taat kepada pemimpin yang seperti ini? Ya subhanallah, perasaan kenapa bermain dalam kondisi ketika syariat Al-Quran dan Sunnah masih ada di hadapan kita. Ini bukan perkara baru yang seperti ini, yang kemudian muncul atifiyah perasaan-perasaan kalian. Kalian merasa cemburu dengan nasib-nasib kaum muslimin, seakan-akan kalian orang yang paling kokoh dalam agama kalian. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sudah ditanyakan oleh para sahabat. Wahai Rasul, kami tidak bertanya kepada engkau tentang pemerintah yang adil, tentang pemerintah yang baik. Tetapi yang ingin kami tanyakan adalah tentang pemerintah yang zalim. Tetapi subhanallah, Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai Nabi yang paling rahmat dan sayang kepada umatnya, yang paling menginginkan akhir kesudahan yang baik bagi mereka, tasma' wa tuti', engkau tetap mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Meskipun dipukul punggungmu dan dirampas hartamu, tetap berlaku kewajiban untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dan tidak memberontak kepada mereka. Baik pemberontakan itu dalam bentuk ucapan mencela, mencaci maki, melecehkan pemerintah, membongkar aibnya di hadapan umum, apalagi sampai kepada tindakan, haram hukumnya. Subhanallah, kita belum merasakan situasi di mana pemerintah kita sampai memukul punggung-punggung kita dan mengambil, merampas harta-harta kita. Yang ada mungkin kebanyakan kita tidak bayar pajak, tapi tuntutannya luar biasa. Baru jalan segini, bolong di depan rumahnya, protesnya luar biasa. Cerita kemana-mana, aib pemerintah. Tapi tidak pernah bayar pajak. Terbalik. Belum lagi ketika Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala an tentang pemerintah-pemerintah yang mereka tidak menjalankan sunnah Nabi, yang mereka tidak berpetunjuk dengan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Sementara di samping itu, di sekeliling pemerintah itu tadi, ada orang-orang yang boleh dibilang menjadi pembisik-pembisiknya. Ya? Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Yang hati-hati mereka ini adalah hati-hati syaitan dalam jasad-jasad manusia. Kira-kira apa yang akan mereka bisikkan kepada pemerintah? Rasul masih membimbing mereka, as-sam'u wa ta'ah, kalian tetap mendengar dan taat kepada mereka. Afala nunabidhuhum ya Rasulullah, tidakkah kami memberontak saja kepada mereka wahai Rasul? Qala la, madamu fikumus salah, selama pemerintah itu salat masih bersama kalian. Kira-kira saat ini, apakah kita punya hujjah di hadapan Allah Azza wa Jalla? Adakah di hadapan kita dalil syar'i dari Quran dan hadis yang membolehkan sebuah situasi dan kondisi untuk kemudian kita memberontak kepada pemerintah dengan alasan mereka adalah kaum yang zalim? Padahal mereka masih sholat bersama kita, diberikan kebebasan sholat Jumat, sholat jamaah, hari raya bersama kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Al-Imamul Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala melanjutkan, wallahi lama yuslihullahu bihim aktsaru mimma yufsidun. Demi Allah, apa yang akan Allah perbaiki dengan keberadaan pemerintah meskipun ia zalim, itu lebih banyak kebaikan yang ditimbulkan dibandingkan mafsadah, mungkin kerusakan yang ditimbulkan oleh pemerintah itu. Dengan catatan kalian tetap memegang kuat prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan patuh kepada pemerintah kalian, kebaikan akan tersebar dibandingkan kalian akhirnya memecahkan tongkat as-sam'u wa ta'ah kepada pemerintah, yang tentu mafsadah dan kerusakan akan jauh lebih besar. Ma'a anna ta'atahum wallahi, padahal ketaatan kepada mereka, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, la ghibtatun, sebuah keberuntungan, wa anna furqatahum la kufrun, dan menyelisihi pemerintah termasuk bentuk kekufuran. bisa maknanya kufrun duna kufrin, karena dia menggunakan nakirah bukan ma'rifah. Bisa kufur nikmat atau apa saja bentuknya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pula telah disebutkan di hadapan al-imam Abu'l Aliyah Rufai' bin Mihran Ar-Riyahi rahimahullah, diceritakan tentang pemerintah di hadapan beliau dengan ucapan-ucapan yang buruk, mencela pemerintah. Faqala, maka beliau menyatakan, ma yuslihullahu bihim aktsara mimma yufsidun. Apa yang mereka perbaiki atau apa yang Allah perbaiki dengan keberadaan pemerintah itu lebih banyak dibandingkan yang mereka rusak, seandainya ada yang mereka rusak. Dan sungguh barakallahu fikum, as-salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in, begitu luar biasa perhatian mereka terhadap prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemerintah, lebih-lebih lagi di saat munculnya berbagai macam fitnah demi fitnah, munculnya berbagai macam gejolak-gejolak, munculnya berbagai macam tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarkisme dan yang semisal dengan itu, maka semakin sangat dibutuhkan dan terdesak untuk prinsip ini semakin diperhatikan. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena memandang akibat yang bakal dimunculkan oleh kejahilan atau tatkala kita lalai dari prinsip tersebut, dari kerusakan yang besar yang akan menimpa hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengakibatkan pula bencana kepada negeri yang kita hidup di dalamnya. Yakin itu. Kemudian barakallahu fikum, perhatian salaf terhadap perkara ini tergambar dalam gambaran-gambaran yang begitu banyak. Aku akan nukilkan kepada kalian beberapa contoh saja. Gambaran yang pertama yang menunjukkan prinsip atau perhatian yang besar dari para pendahulu kita yang saleh dengan prinsip taat dan patuh kepada pemerintah adalah at-tahdhiru minal khuruji alaihi. Peringatan para ulama kita untuk tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Contohnya, apa yang dilakukan al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan beliau termasuk imam yang menjadi permisalan tegak di atas sunnah dalam kaitannya muamalah dan sikap terhadap pemerintah. Sungguh barakallahu fikum, pemerintah di zaman beliau hidup itu telah mengadopsi mazhab dan pemikiran yang jelek. Di sisi lain, pemerintah tersebut telah menyerang manusia dengan kekuatan dan senjata-senjata mereka, dan ditumpahkan darah yang begitu besar, yang begitu banyak, dari darah-darah para ulama tatkala mereka menolak prinsip, mazhab, pemikiran, akidah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di waktu itu. Diwajibkan sebuah akidah yang buruk, yang menyimpang dari akidah Islam. Akidah yang dimaksud adalah akidatul Jahmiyah, akidahnya kaum Jahmiyah, sebuah pemahaman yang mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah tetapi makhluk. Kata mereka, Al-Quran bukan kalamullah tetapi makhluk. Ini akidah Jahmiyah. Ternyata barakallahu fikum, pemerintah yang Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala hidup di zaman itu telah melakukan tindakan yang sangat semena-mena. Darah para ulama banyak mengalir. Manusia ditumpas. Dan diwajibkan akidah itu menjadi akidah setiap warga negara. Tidak boleh tidak. Tetapi subhanallah, Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala tidak kemudian melepaskan tongkat mendengar dan taat kepada pemerintah karena hawa nafsu, karena terbawa oleh perasaan. Bahkan beliau tetap tegak di atas sunnah. Maka beliau memerintahkan untuk senantiasa taat kepada pemerintah dan mengumpulkan umat manusia untuk tetap berada di atas prinsip itu. Beliau tegak berdiri bagaikan gunung yang sangat tinggi. Subhanallah. Dalam kondisi di waktu itu, umat yang tidak sedikit jumlahnya, Imamu Ahmad menjadi seorang imam yang siapapun akan mendengar ucapannya. Kalau urusan pemberontakan, bisa jadi kekuatan akan berimbang kalau tidak mereka lebih kuat. Tapi Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan fikihnya, dengan keilmuan beliau, prinsip yang kokoh selalu dipegang dengan kuat, beliau tetap berdebat dengan mereka dan menyatakan, alaikum bil ingkari fi qulubikum, hendaknya kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Wala takhla'u yadan min ta'atin, jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepada pemerintah kalian. Wala tashukku asal muslimin, jangan kalian memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimina ma'akum, jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian dan darah-darah kaum muslimin yang lain bersama kalian. Itu pasti. Kalau sekarang misalnya di mana wujud, sebutkan contoh misalnya di negeri kita ini, kita mau menghimpun kekuatan barakallahu fikum untuk menentang pemerintah, mengganti pemerintah, misalnya mengkudeta pemerintah dengan alasan guru saya paling baik dibandingkan mereka, dengan alasan barakallahu fikum tokoh dan pemimpin saya dari partai saya lebih bagus dibandingkan itu. Kita ini semua muslimin. Naam, kita muslimin. Bahkan subhanallah, prinsip yang sudah dipancangkan di dalam Islam, seandainya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang dia sudah ada pemimpin pemerintah, kemudian dia mengangkat dirinya menjadi pemimpin, fadribu unuqah, penggal leher orang tersebut. Dan siapa yang dia meninggal dalam keadaan dia barakallahu fikum melepaskan prinsip mendengar dan taat kepada pemerintahnya, meskipun satu malam, meskipun satu malam dia meninggal dalam keadaan dia melepaskan prinsip itu, tidak ada di tangannya baiat kepada penguasa, kepada pemerintah, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati di atas mati jahiliyah. Camkan baik-baik. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Imam Ahmad, "Wanzuru fi aqibati amrikum." Lihat, perhatikan nanti akhir kesudahan dari urusan kalian. Wasbiru, dan bersabar kalian. Waqala, dan beliau menyatakan, laisa hadza sawaban, ini bukan perkara benar. Artinya ketika mereka menyatakan umat telah menunggu di belakang fatwa yang hendak engkau sampaikan kepada mereka, kita berontak, berontak, mereka akan bergerak. Bukan sekedar permohonan proposal, tidak. Umat sudah menunggu di belakang jutaan orang. Kalau beliau menyatakan perang, perang mereka. Tapi beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, laisa hadza sawaban, ini perkara yang tidak benar. Hadza khilaful athar, ini menyelisihi athar dari petunjuk Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian penggambaran yang kedua tentang semangat salaf dalam menerapkan prinsip yang agung ini, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya di malam Selasa, karena tinggal setengah menit. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.